rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, ya seperti biasanya, ikhwan yang menghafal matannya, ya silakan, masya Allah, boleh tafadhal. بالأحساب إذا لم تتب ayo, masya Allah, sudah, baik, masya Allah, ya tidak apa-apa walaupun tidak satu bab, tapi itu hadis Rasulullah, menghafalkan hadis Nabi itu luar biasa ya, satu hadis Nabi dihafal dan dipahami, itu kebaikan, barakallahu fiik. Tanya lain, ada lagi? Asal ada, daripada tidak ada, yang mana, siapa lagi? Tidak ada lagi? Baidullah tidak datang? Belum. Abdul Fadl, orang tua beliau sakit, mohon didoakan. Orang tua beliau masih di rumah sakit jantung katanya, di Unhas. Kita mohon didoakan kesembuhan orang tua beliau. Mas'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim ayyashfiyahu shifa'an ajila. Baik, ada lagi? Bagi ikhwan yang ada waktu bisa menjenguk, silakan menjenguk. Baik. Ada lagi? Tidak ada. Baik. Kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya, ya kita masih pada bab maja'a fil istisqa'i bil anwa. Bab dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang hukum istisqa bil anwa, hukum istisqa meminta hujan dengan bintang atau menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Baik, telah kita terangkan bahwa bentuk atau perbuatan ini termasuk mendustakan nikmat Allah ya. Perbuatan meyakini turunnya hujan karena bintang atau minta hujan kepada bintang, ini adalah termasuk bentuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bacakan hadis Abu Musa Abu Malik Al-Ash'ari, di mana dalam hadis itu Nabi menyebutkan ada empat perkara jahiliyah, ada empat perkara atau amalan jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat Islam, masih tetap dilakukan oleh umat Islam, empat perkara jahiliyah. Apa yang pertama? Al-fakhru bil ahsab. Apa itu? Berbangga dengan suku, merasa hebat karena sukunya hebat, bangga dengan sukunya. Saya suku ini, saya suku ini. Kemudian dia merasa bangga, merasa hebat, merasa jago dengan suku yang dia miliki. Yang pertama. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Apa itu at-ta'nu fil ansab? Mencela keturunan orang. Kamu anak ini, kamu anaknya si ini, si ini, si ini. Ya, ini perkara jahiliyah. Naam. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Nah, ini pembahasan kita, ya, menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Ya, ini adalah amalan jahiliyah. Ya, ketika dia meyakini bahwa bintang itu sebab turunnya hujan, karena bintang ini, maka turunlah hujan. Nah, ini perkara jahiliyah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang bukan sebagai sebab turun hujan, enggak. Ya, sebab Allah menciptakan bintang hanya untuk tiga hikmah yang telah kita terangkan. Maka menisbahkan turunnya hujan kepada bintang, maka itu adalah amalan jahiliyah. Ya, dan dia adalah merupakan kesyirikan. Ya, tinggal dilihat, ya, keyakinannya apa. Kalau dia meyakini bahwa hujan itu yang menurunkan bintang itu yang menurunkan hujan, maka ini musyrik besar, syirik besar, keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bintang sebagai sebab, maka ini syirik kecil. Ya, syirik kecil. Baik, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, yang termasuk perkara jahiliyah adalah wanniyahatu. Kata Nabi, an-niyahah. Baik. Apa yang dimaksud dengan an-niyahah? Ya. An-niyahah diterangkan oleh para ulama, ya, di antaranya adalah Syekh Sulaiman Ibn Abdul Rahman. Syekh Sulaiman Ibn Abdul Rahman, salah satu keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juga cucu-cucu beliau, dalam kitabnya Ad-Durru An-Nadid ala Abwab At-Tauhid, ketika beliau mensyarah kitab ini, beliau terangkan an-niyahah adalah rafu' as-sawt bin nadbi 'ala al-mayyit, ya, wa darbul khudud wa syaqqul julub. Yaitu ketika ada yang meninggal keluarganya, atau siapa yang meninggal, dia menangisi orang yang meninggal, tetapi tangisannya keras, meraung-raung, ya, meraung-raung menangisnya dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayat, meraung-raung, ini anungku, ini baik orangnya, ini, ya, gitu, ya, menangis tapi keras, dia meraung dia, dan menampar-nampar pipinya sambil melang, ini yang meninggal ini dia tinggalkan saya. Dan seterusnya baik, menampar-nampar pipinya. Ya, wasyaqqal jiyub, merobek-robek kantong bajunya. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan an-niyaha. Kalau bahasa kita meratap. Kalau menangis, boleh menangis, kata beliau. Fa'ammal buka, adapun menangis min ghairi niyaha, tapi tidak niyaha, tidak meratap. Wasyaqqi jaybin, tidak merobek-robek kantong baju. Fahasan, maka ini bagus. Ini tidak mengapa. Kenapa? Sebab Rasulullah pernah menangis. Ketika meninggal putra beliau Ibrahim, Rasulullah menetes air mata beliau. Ya, maka Nabi ditanya, kenapa menangis? Ini rahmat. Kata Nabi, ini kasih sayang, tangisan kasih sayang. Nah, setiap orang pasti sedih berpisah dengan orang yang dia cintai. Maka wajar kalau dia menangis. Nah, maka menangis ini boleh. Tetapi yang dilarang adalah meratap. Yang menunjukkan ketidaksabaran, yang menunjukkan ketidakridhaan. Ya, menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah, ketentuan Allah. Ini yang dilarang. Ya. Tapi kalau sekadar menangis sebagai tanda sedih, ya ini tidak mengapa, ini rahmat. Justru ini yang bagus, menunjukkan bahwa dia punya rahmat dalam hatinya. Tapi kalau ada orang menangis orang dicintai tapi tertawa saja, ya, tertawa. Kalau tertawa menahan sedih, menunjukkan apa namanya ketegaran dia, tidak apa-apa. Tapi kalau tertawa karena biar meninggal, ya, tertawa dia senyum-senyum meninggal dia, istirahat mak. Kalau gitu ya, misalnya naudzubillah kalau ada orang yang selama ini merawat orang tuanya sudah capek merawat meninggal, istirahat saya. Naudzubillah ya. Baik. Tapi kalau dia menangis karena kasih sayangnya, sedihnya berpisah, ini boleh, ini bagus. Dipahami ya? Itu menunjukkan bahwa dia punya sifat rahmat pada hatinya. Ya, adapun meraung, ya, sampai-sampai menampar-nampar pipinya, berteriak-teriak, ya, memukul-mukul tembok. Inilah yang dimaksud dengan an-niyaha. An-niyaha ini, meratap ini adalah perbuatan jahiliyah. Ini dilarang. Jelas? Baik. Kemudian Nabi menerangkan apa akibatnya, apa balasannya orang yang suka niyaha. Orang yang melakukan niyaha, yang apa, meraung-raung sampai tampar-tampar pipi ketika ada meninggal. Kata Nabi, waqala, Nabi berkata, an-na'ihatu, seorang wanita yang melakukan niyaha, yang meratap, meraung-raung ketika meninggal misalnya keluarganya. Disebutkan di sini wanita sebab umumnya wanita yang seperti itu. Kalau laki-laki, ya dia agak tegar, agak sabar dia. Tapi kalau wanita kadang tidak bisa mengendalikan kesedihannya sampai akhirnya meratap, meraung, berteriak dan seterusnya. Makanya wanita itu, ya, tidak dianjurkan mengantar jenazah wanita. Kalau meninggal suaminya tidak dianjurkan dia ke kuburan mengantar jenazah suaminya, enggak. Kenapa? Dikhawatirkan nanti meraung dia, kesedihannya akhirnya meratap dia, berbahaya bagi si mayat. Ya, sebab kalau tayyib keluarga si mayat itu meratap, meraung-raung, maka si mayat juga akan disiksa di kuburannya gara-gara dia meratap. Dipahami ini? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi atau bibuka'i ahlihi. Kata Nabi, mayat itu akan diazab di kuburnya disebabkan karena keluarganya meratapinya. Nah, ini yang dikhawatirkan Nabi. Makanya Nabi melarang seorang wanita untuk mengantar jenazah. Sebagaimana dalam hadis, Ummu Atiyah berkata, "Nuhina 'an ittiba'il janaiz." Kami dilarang oleh Rasulullah untuk mengantar jenazah para wanita. Walam yu'zam 'alaina, tetapi pelarangannya tidak sampai haram, makruh. Tidak dianjurkan. Tapi kesandainya ada yang mengantar, boleh saja, tetapi jangan sampai meratap. Tapi Nabi, kenapa Nabi melarang? Sebab Nabi menutup. Menutup celah. Jangan sampai nanti dia ikut mengantar suaminya sampai di kuburan, tidak mau pulang. Sudah dikubur suaminya, minta digali. Ya? Saya mau bersama suamiku di dalam. Nah, misalnya ya. Sampai dia saking sedihnya sampai dicabut-cabut misalnya nisannya. Dikhawatirkan. Sebab wanita itu paling peka. Dia sangat perasa ya. Beda dengan laki-laki. Ya. Makanya perempuan itu ya lebih penyayang kepada anaknya daripada laki-laki. Ya, kalau anaknya sakit, perempuan lebih cepat bergerak. Ya kan? Dia lebih sayang kepada anak-anaknya. Dia lebih penyayang ya, punya sifat penyayang. Jadi itulah ya hikmah Allah. Ya, Allah ciptakan kepada para wanita. Baik. Nah, ikhwah sekalian, nah di sini Nabi menyebutkan an-naiha, seorang wanita yang melakukan niyaha. Sekali lagi disebutkan wanita, sebab wanitalah yang umumnya yang meratap ya. Bukan berarti laki-laki tidak masuk dalam ancaman. Laki-laki pun demikian. Kalau laki-laki meratap, meraung-raung, berpisah dengan istrinya yang baru saja menikah, pengantin baru misalnya, tiba-tiba meninggal istrinya, wal'iyadzubillah, tidak tahan dia. Meratap, meraung-raung, seakan-akan tidak rela Allah subhanahu wa ta'ala mengambil istrinya. Nah, ini juga kena ancaman ya. Intinya siapapun yang melakukan niyaha, meratap, maka diancam oleh Nabi dalam hadis. Apa kata Nabi? An-na'iha, seorang wanita yang melakukan niyaha, idza lam tatub qabla mautiha, jika dia tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggal. Jadi pernah melakukan niyaha, kemudian tidak taubat, harus taubat kalau pernah melakukan. Kata Nabi, jika dia tidak bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal, maka akibatnya apa? Tuqamu yawmal qiyamah. Maka di hari kiamat nanti, wanita itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Ketika manusia seluruh dikumpulkan, wanita itu pun dikumpulkan yang suka niyaha ini. Wa alaiha sirbalun min qatiran. Dalam keadaan wanita tersebut dipakaikan sirban. Dipakaikan sirban. Sirban itu as-saw, kain atau pakaian. Dipakaikan pakaian kepadanya min qatiran, pakaian yang berasal dari qatiran. Pakaian yang berasal dari qatiran. Apa itu qatiran? Apa yang dimaksud dengan qatiran? Qatiran, ikhwas kalian, ya, diterangkan oleh Abdullah bin Abbas adalah an-nuhas al-mudar. An-nuhas itu semacam kuningan atau timah. Timah ya, yang mudar, yang dilelehkan. Jadi timah yang dipanaskan sehingga dia mencair. Ya, itu namanya al-qatiran. Ada yang menafsirkan qatiran itu adalah itu yang minyak aspal itu, yang teri itu ya, yang hitam, yang dipanaskan, yang dipakai aspal itu. Nah, jadi wanita yang pernah meratap di dunia kemudian meninggal tidak bertaubat kepada Allah, maka di hari kiamat seperti ini keadaannya wanita itu. dipakaikan pakaian dari aspal yang panas atau timah yang dilelehkan, kemudian dilumuri badannya satu badan, disiramkan kepada badannya satu badan, wa'iyadzubillah. Ya, diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, maksudnya dipakaikan bukan pakaian, bukan pakaian ya, tapi maksudnya adalah yulattakhna bil qatirat, yaitu dilumuri, disiramkan, dilumuri satu badan dengan qatirat, hatta yakuna isti'alun nari fi ajsadihinna a'zam. Kenapa dipakaikan qatirat? Sehingga ya, ketika dia tersentuh api, maka api itu akan semakin menyala. Dipahami? Ya. Sebab kalau itu terkena api akan semakin bergolak ya. Jadi dilumuri badannya dengan qatirat, sehingga apa? Sehingga nyala api pada tubuhnya itu akan semakin besar. Wa raihatuhunna antan, dan bau yang keluar darinya itu semakin busuk, lebih busuk lagi. Nah, ini keadaannya. Seorang wanita, ingat, bukan hanya wanita ya. Maka siapa di antara kita yang pernah melakukan perbuatan ini, bertobat kata Nabi sebelum meninggal. Kapan tidak bertobat sebelum meninggal? Begini keadaannya. Dibangkitkan dari kuburan, disirami qatirat, wa dir'un min jarab. Kemudian dir' dan juga dipakaikan dir'. Dir' itu ya sejenis pakaian juga, min jarab, tapi dari penyakit kudis. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bahwa seluruh kulitnya itu berpenyakit kudis. Itu keadaannya. Jadi dibangkitkan dari kuburan, kulitnya semua apa? Kulitnya semua berpenyakit kudis. Setelah itu disirami. Jadi kulitnya sudah kudis semua, setelah itu ditambah lagi disirami dengan qatirat. Semakin sempurna lah azabnya. Pertama dipakaikan apa, seluruh kulitnya dijadikan penyakit kudis, itu sudah menyiksa itu. Iya. Setelah penyakit kudis itu, apapun yang tersentuh itu akan terasa ya, ada pengaruhnya itu. Apapun yang menyentuh kulitnya itu akan terasa dia. Ya. Nah, kalau dia setelah dia kena penyakit kudis disiramkan lagi kafiran, akan semakin apa? Akan semakin tersiksa azab yang dia rasakan. Ikhwan fillah, barakallahu fiikum. Ya. Jadi ini keadaan seorang yang melakukan niyahah, dibangkitkan dari kuburannya oleh Allah dalam keadaan berpenyakit kudis satu badan, setelah itu ditorehkan atau disiramkan di atas semua badannya tadi yang berpenyakit kudis al-qatiran. Na'udzubillah. Nah, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadisnya sahih ya. Baik. Pada hadis itu ikhwah sekalian, Nabi sebutkan bahwa kalau dia meninggal tidak bertaubat. Meninggal tidak bertaubat. Ya. Nah, dari hadis itu diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, zahirul hadis, zahirnya hadis, anna hadzal dam, bahwa dosa ini, la tukaffiruhu illa bitaubah, tidak bisa digugurkan kecuali bertaubat. Apa kata Nabi? Seorang wanita yang meratap, kalau dia meninggal sebelum bertaubat. Artinya kalau dia tidak bertobat pasti kena. Berarti kalau begitu dosanya ini tidak ada yang menggugurkannya kecuali harus bertobat. Itu saja jalannya. Kita tahu ikhwah sekalian bahwa terkadang ada amal soleh bisa menggugurkan dosa. Tetapi dosa ini tidak bisa digugurkan oleh amal apapun. Apa yang bisa menggugurkannya hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertaubat, maka amal solehnya tidak bisa menutupi dosa. Tetap akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan yang kita sebutkan tadi. Jelas? Baik. Ikhwan fil din, barakallahu fikum. Iya. Jadi ini yang keempat ya. An-niyahah, meratap. Ya. Ada bentuk niyahah yang lain, tapi tidak menangis, tidak meratap. Tapi dihukumi, disamakan dia telah melakukan niyahah, sama dengan niyahah. Walaupun dia tidak meratap, tetapi disamakan, disamakan hukumnya dengan niyahah. Kalau dia lakukan itu, maka dianggap dia telah niyahah dan berhak mendapatkan azab seperti azab dalam hadis tadi. Paham ini? Sama dengan niyahah. Walaupun dia tidak meratap ya. Kalau dia meratap, jelas itu niyahah. Tetapi ada amalan yang dia tidak meratap tapi disamakan dengan niyahah. Apa itu? Diterangkan dalam hadis. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Banyak ulama mensahihkan hadisnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak. Syekh Al-Albani rahimahumullah al-jami'. Seorang sahabat yang bernama Jarir Ibnu Abdullah al-Bajali. Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali. Ya. Beliau berkata, "Kunna na'uddu ijtima'a li ahli al-mayyit wa sani'ati at-ta'ami min an-niyahah." Perhatikan kata sahabat Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali, sahabat Nabi. Kami, siapa kami? Para sahabat. Kunna, kami para sahabat. Menganggap. Berarti ini pemahaman para sahabat. Dan ini adalah keyakinan mereka. Ya. Dan ketika sahabat mengatakan kunna, kami, para sahabat, itu menunjukkan apa? Ijma', kesepakatan sahabat. Dan ijma' adalah dalil. Siapa yang menyelisih kesepakatan ini jatuh dalam kesesatan. Ya kan? Wa may yushaqiqur rasul, siapa ya yang menentang rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin. Maksudnya di sini selain jalannya kaum mukminin, para sahabat. Mengikuti jalannya selain para sahabat, bukan sahabat yang diikuti jalannya, tapi selain sahabat yang diikuti. Nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia berpaling, kata Allah, kemana dia mau berpaling, terserah mau kemana kalian. Tetapi kata Allah, wa nuslihi jahannam, kelak kami akan masukkan mereka dalam jahannam, wasa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ancaman dari Allah yang menyelisihi kesepakatan para sahabat. Ini dalil ijma', dalil ijma' sahabat. Siapa yang menyelisihi kesepakatan sahabat diancam oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Kemana kamu mau berpaling, silahkan, Allah tidak peduli. Tapi ingat, ingat, di hari kiamat jahannam tempat kalian. Nah, ketika sahabat mengatakan kunna, kami, berarti itu kesepakatan mereka. Ijma'us sahabat. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan dalam ilmu mustalah wal hadith, kata-kata kunna itu artinya marfu. Apa artinya marfu? Sampai kepada Nabi. Itu persetujuan Nabi. Artinya mereka berkeyakinan seperti itu karena mengambil dari Rasulullah. Nah, apa yang mereka sepakati? Kata sahabat, na'undu, kami anggap, para sahabat menganggap, ijtima', berkumpul. Berkumpul-kumpul di rumahnya orang yang meninggal. Berkumpul-kumpul setelah ba'da dafniha, setelah si mayat dikuburkan. Berarti kan jelas sekali ya. Kami anggap para sahabat, kami menganggap para sahabat. Para sahabat menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah orang yang berduka setelah dikuburkan. Setelah dikuburkan si mayat, kemudian datang berkumpul. Apakah di malam harinya atau di siang harinya, berkumpul-kumpul di situ. Melakukan acara. Wasali'ati ta'am, dan ada pembuatan makanan, makan-makan. Ada makan-makannya, kumpul, kemudian ada pembuatan makanan, kemudian dimakan bersama. Apa kata sahabat? Minan niyaha, ini termasuk niyaha. Termasuk meratap, yang termasuk perbuatan jahiliyah tadi. Ikhlas kalian, hati-hati. Ya, ini dalil jelas. Riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Di mana sahabat sepakat bahwa berkumpul di rumah orang yang berduka setelah dikuburkan. Berarti kalau sebelum dikuburkan enggak apa-apa. Tapi setelah dikuburkan jangan lagi kumpul-kumpul. Selesai. Ya, selesai. Berkumpul kemudian ada pembuatan makanan. Dimakan bersama. Ini termasuk niyahah. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin itu termasuk apa? Niyahah. Dilarang. Kalau ada yang katakan itu kan takziah. Takziah boleh menghibur. Tetapi jangan dalam bentuk seperti itu. Kalau mau takziah boleh datang. Menghibur boleh. Dan tidak dibatasi dengan waktu. Begitu bertemu, hibur. Sabar. Inna lillahi ma akhada. Itu yang dibaca ketika takziah. Inna lillahi ma akhada wa lahu ma ata. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Dan miliknya apa yang Allah berikan. Yang Allah berikan itu milik Allah. Allah ambil itu juga miliknya. Wa li kullin ajalun musamma. Setiap yang Allah berikan ada batas waktunya. Ada batas waktunya, Allah mau ambil langsung Allah ambil. Ada batas waktunya. Kemudian fal tasbir wal tahtasib. Maka ketika Allah ambil itu miliknya, sabar dan harapkan pahala. Itu takziah, dihibur. Tetapi bukan dalam bentuk berkumpul tadi. Sebab para sahabat menganggap berkumpul setelah dikuburkan dan ada pembuatan makanan, ini kata sahabat adalah niyahah. Jelas? Contohnya apa ini? Seperti apa contohnya ini? Malam-malam takziah. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya kan? Ini tidak ada contoh dari Rasulullah seperti itu. Tidak ada satu pun sahabat sepeninggal Rasulullah mereka kumpul di rumahnya Nabi, kemudian ada satu ceramah, ada makan mak. Tidak ada. Kenapa? Sebab mereka memahami itu adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Itu adalah perkara yang kata Nabi termasuk niyaha. Tidak boleh. Jelas? Iya. Ikhwana fiddin, barakallahu fikum. Sebagian orang ada yang memaksakan diri untuk membolehkan. Dipaksakan. Boleh, tidak masalah itu. Siapa bila terlarang? Padahal hadis. Ini kesepakatan sahabat ini. Jelas sekali keterangan sahabat. Ya. Maka sebagian orang ada yang berusaha. Ya. Dan anehnya mereka mengatakan dirinya madhab Syafi'i. Ya. Ikut madhab Syafi'i. Sementara Imam Syafi'i berlepas diri. Imam Syafi'i melarang. Bayangkan. Mengaku madhab Syafi'i. Sementara Imam Syafi'i sendiri melarang. Di mana Imam Syafi'i melarang? Dalam kitabnya jelas. Dalam kitabnya Al-Um. Kitab asli Imam Syafi'i. Al-Um artinya induk rujukan orang yang bermadhab Syafi'i. Setiap orang yang mengikuti madhab Syafi'i merujuk kepada kitab Imam Syafi'i namanya Al-Um. Dalam kitab Al-Um beliau dengan tegas mengatakan, saya bacakan ya, apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Pada juz 1 halaman 308, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa akrahul ma'tam. Aku membenci al-ma'tam. Apa itu al-ma'tam? Nah, jangan sampai ada yang menafsirkan, oh ma'tam itu maksudnya begini. Enggak, Imam Syafi'i sendiri yang menafsirkan. Alhamdulillah. Untuk Imam Syafi'i langsung menjelaskan, wa akrahul ma'tam, aku membenci al-ma'tam. Apa itu al-ma'tam? Kata Imam Syafi'i, wa hiyal jama'ah, yaitu berkumpul. Illam yakun lahum buka, walaupun tidak ada tangisan. Coba. Walaupun tidak ada orang yang menangis, tapi sekedar berkumpul aku benci, kata Imam Syafi'i. Aku tidak suka orang berkumpul lagi setelah mayat dikuburkan, walaupun tidak ada tangisan di situ. Fa inna dzalika yujaddidul husna. Kenapa? Karena itu akan memperbaharui lagi kesedihan. Wa yukallifu al-mu'na. Dan itu juga bentuk memberat-beratkan siapa? Siapa yang diberatkan? Keluarga. Kata beliau itu ayukalliful mu'na. Akhirnya pemilik rumah harus memaksakan diri membuat makanan, membuat hidangan. Ya kan? Ya. Ma'ama mabatihi minal athar. Ah, kata beliau itu tadi alasan ya, alasan beliau karena begini karena, tetapi yang terpenting kata beliau adalah asar. Dalil. Asar tadi, yang mana tadi asar? Itu tadi asar jari. Kata beliau, ternyata beliau mengatakan dibenci berkumpul dalilnya apa beliau? Asar tadi. Jadi asar tadi alasan beliau. Makna bahwa benar asar ya di samping asar yang telah lewat yaitu kunna da'uddu ijtima'. Ini Imam Syafi'i. Dari asar tadi Ibnu Mas'ah jadi Ibnu Abdullah al-Bajali Al-Imam Syafi'i mengatakan berdasarkan asar tadi aku benci berkumpul. Ya, berkumpul. Ya. Walaupun tidak ada orang menangis. Jangan sampai ada mengatakan kalau berkumpul orang meratap itu yang walaupun tidak ada tangisan, yang penting berkumpul. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang masya Allah sampai mereka mengatakan sekedar berkumpul-kumpul saja tidak boleh, walaupun tidak ada pembuatan makanan, berkumpul saja tidak boleh. Bayangkan ini yang kalau bahasa mereka yang ekstrimnya katanya, ini ulama yang bilang sekedar berkumpul itu tidak boleh, apalagi ada pembuatan makanan. Sekedar berkumpul saja dilarang oleh sebagian ulama. Tapi kalau dalam hadis tadi berkumpul dan ada pembuatan maka makanan. Maka sebagian ulama mengatakan kalau sekadar berkumpul memberikan hiburan tidak apa-apa, yang penting jangan ada makan-makannya. Yang penting jangan ada pembebanan. Ya. Baik, ikhwah sekalian. Ini kata Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu, aku benci. Aku benci. Ya. Kemudian ikhwas kalian Al-Imam Nawawi. Ah ini. Siapa Imam Nawawi? Oh. Rujukan dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, "Amma al-julusu lit-ta'ziyati." Adapun duduk, duduk berkumpul ta'ziyah. Fanahat Syafi'i, maka Imam Syafi'i melarang. Itu tadi kata Imam Syafi'i, aku melarang. Fanahat Syafi'i, Imam Syafi'i melarang. Wal musannif, demikian pula penulis kitab. Ya, penulis kitab, maksudnya kitab yang beliau syarah. Sebab Al-Majmu' itu adalah kitab yang disyarah. Syarah kitab ya. Ya. Wasairul ashab, demikian pula seluruh sahabat-sahabat kami yang bermadzhab Syafi'i ala karahatihi, mereka berpendapat makruh. Qalu, mereka mengatakan bal yang bagi, nah ini kata mereka, bahkan yang seharusnya dilakukan adalah ayyan sarifu fi hawaijihim, ketika sudah selesai dikuburkan Kata Imam Nawawi, pendapat mazhab Syafi'i, sahabat-sahabatnya beliau dalam mazhab Syafi'i, bahkan yang seharusnya dilakukan adalah ya setelah dikuburkan mayatnya, maka manusia seluruhnya ya masing-masing pergi melaksanakan kebutuhannya, jangan lagi kumpul-kumpul. Selesai sudah di situ. Ya. Faman sadafahum azzahum. Ah ini dia. Masya Allah. Ini saya katakan tadi, sebagian ulama sekedar berkumpul tidak boleh. Termasuk ulama mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Sekedar kumpul saja dilarang oleh mazhab Syafi'i. Bayangkan. Makanya Imam Nawawi mengatakan, sahabat-sahabat kami yang bermadzhab Syafi'i itu berkata, bahkan sepantasnya setelah mayat dikuburkan, seluruh orang itu pergi melaksanakan kebutuhan masing-masing. Kalau bertepatan ketemu dengan apa? Bertepatan ketemu di jalan dengan keluarga, langsung beri hiburan. Jadi jangan sengaja datang kumpul, kalau bertepatan baru memberi hiburan. Lihat. Ini kata siapa ini? Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, jilid 5 halaman 306. Jelas? Yang lebih mengerikan lagi adalah Al-Imam Abu Bakar Ad-Dimyati. Al-Imam Abu Bakar Ad-Dimyati adalah tokoh besar ulama Syafi'i. Tokoh besar ulama yang bermadhab Syafi'i. Ya. Di dalam kitab I'anatut Talibin. Ini kitab andalan orang-orang yang belajar di pesantren. I'anatut Talibin. Siapapun yang belajar di pesantren akan tahu kitab ini, sebab ini dikaji di pesantren-pesantren. Kitab I'adatut Talib. Di kitab itu Abu Bakar Ad-Dimyati berkata, "Ma yaf'alun nas, apa yang biasa dilakukan oleh manusia, minal ijtima' indal mayyit, berkumpul di rumahnya keluarga yang berduka, wa sun'it ta'am, dan membuat makanan, minal bida'il munkarah." Bayangkan, tidak tanggung-tanggung mengatakan termasuk bid'ah yang mungkarah. Bayangkan. Jangan mengatakan ini anu yang mengatakan bid'ah. Ini Abu Bakar Ad-Dimyati, ulama besar tokoh mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Ma yaf'alun nas, apa yang biasa dilakukan oleh manusia, minal ijtima', berupa berkumpul, indal mayyit, di sisi orang yang berduka, wasun'it ta'am, dan pembuatan makanan, minal bida'il munkarah, ini termasuk bid'ah-bid'ah yang munkarah. Munkar. Berangkat. Ditambah lagi kata beliau, alladhi yusabu ala man'iha, yang siapa yang melarangnya diberi pahala. Bayangkan. Siapa yang melarangnya akan diberi pahala. Kenapa? Dia telah memberantas kebid'ahan. Dan itu adalah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kitab I'anatut Talibin. Jelas? Ya. Masya Allah ya. Sebagian orang berusaha untuk mencari celah. Oh, betul. Karena tidak bisa lagi mengelak, sebab ini buku-buku mereka ini, buku-buku rujukan mereka. Tanpa keterangan ulama, tanpa keterangan ulama Syafi'i, kita sudah bisa mengambil kesimpulan dengan hadis, sebab yang kita ikuti hadis kan? Hadis jelas. Sahabat yang mengatakan begitu. Ditambah lagi dikuatkan dengan perkataan-perkataan ulama. Karena ini ada pada buku-buku mereka dan tidak bisa diingkari, akhirnya dipelesetkan. Bagaimana caranya? Oh, anu itu kan kata Imam Syafi'i makruh, hukumnya hanya makruh, Betul itu katanya. Diakui. Diakui. Bahwa ulama-ulama Syafi'i mengatakan bid'ah. Tetapi bid'ahnya makruh katanya. Mana ada bid'ah makruh? Subhanallah. Katanya makruh saja. Tidak haram. Subhanallah. Saya tanya, niyaha itu makruh? Tidak haram? Bagaimana mungkin makruh sementara diancam mau disiram pakai aspal? Ya, kulitnya dipenuhi dengan kudis. Bagaimana mungkin dikatakan makruh? Makruh itu kalau dilakukan tidak apa-apa. Tidak berdosa. Kalau orang tidak berdosa, masa disiram ter? Menunjukkan haram. Ya. Terus kata mereka, Imam Syafi'i mengatakan wa akrahu, aku makruhkan, aku benci, aku makruhkan. Tadi Al-Imam Abu Bakar Al-Dimyati mengatakan bid'ah munkarah. Berarti hukumnya hanya makruh katanya. Subhanallah. Ya. Ikhwas kalian, ketika ulama mutaqaddimin mengatakan makruh, maka yang diinginkan adalah haram. Itu kaidah. Asalnya ulama-ulama mutaqaddimin ketika mereka mengatakan makruh, maka asalnya adalah haram. Yang diinginkan mereka adalah haram, bukan makruh menurut fikih. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan wa akrahul mut'ah. Sama bahasanya Imam Syafi'i, aku makruhkan mut'ah. Nah, apakah kita pahami mut'ah itu makruh? Enggak, pemahaman kita haram. Ya, ini ikhwah sekalian, hafizakumullah. Kenapa sih kita begitu sulit untuk mengakui yang benar? Kenapa? Apa yang kita cari sebenarnya? Apa yang Anda cari? Kok tidak mau sekali mengakui yang benar? Ya. Mereka akui sendiri, ini memang bid'ah munkar. Ini tapi makruh, tapi ini kan adat. Diakui sendiri, ini kan adat. Ada yang mengatakan ini adat. Ya, kalau dia adat, ya jangan ya, jangan ini baru dibawakan dalil-dalil. Subhanallah. Ini kan adat kebiasaan manusia. Kemudian dibawakan ucapan ulama mazhab Hambali. Kalau adat itu jangan diselisihi katanya. Kenapa? Sebab Ibn Muflih mengatakan, ah dia. Mereka orang-orang yang pandai baca kitab ini. Tapi ilmu itu tidak bermanfaat. Kalau tidak mau tunduk kepada yang benar, tidak ada manfaatnya. Apa gunanya kita belajar ilmu kalau tidak mau diamalkan yang kita tahu? Justru mencari pembenaran-pembenaran. Apa yang Anda cari di dunia ini? Apa tujuan Anda belajar ilmu sebenarnya? Ya. Hadis sudah jelas. Ucapan ulama yang kalian ikuti sudah jelas. Kenapa dipelesetkan lagi? Oh, makruh. Ya, kalau makruh, ya. Tadi dibilang makruh, baru dibilang adat. Kalau adat tidak ada makruh. Adat kebiasaan. Kemudian dia mengatakan, ya, kalau adat jangan diselisih. Dibawakan lagi ucapan Ibnu Muflih. Ya. Dibawakan kata Ibnu Muflih dalam Adab Syar'iyyah, la yanbaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Kata Ibnu Muflih, tidak sepantasnya seseorang itu menyelisihi kebiasaan manusia kecuali itu haram. Kan ada ucapannya kecuali itu haram. Nah, tapi mereka nafsirkan itu bukan haram, itu makruh. Dan itu adat, ya. Kalau adat jangan diselisihi, biarkan saja. Sebab hukumnya tidak haram. Yang tidak boleh kita ikuti adat kalau haram. Kita katakan tadi, ya, an-niyah itu makruh, enggak kan? Haram. Dan sahabat menganggap berkumpul itu termasuk niyah. Berkumpul dan pembuatan makanan dianggap sebagai niyaha. Coba cari, pernah enggak ada amalan-amalan salaf, amalan sahabat, amalan Rasulullah? Ada yang meninggal Nabi undang panggil semua sahabat, ayo kita datang ke sana, kumpul, makan apa dan seterusnya. Enggak ada. Ya, Baik. Khairul fiddin barakallahu fikum. Ya. Banyak sekali anu di sini ya. Ya. Ada syubhat di sini. Nah, tapi syubhat yang paling kuat tadi itu tadi yang saya sebutkan. Oh, ini hanya makruh. Kalau makruh, ya, dan itu adat. Kalau adat dan makruh, enggak, jangan diselisihi. Siapa bilang makruh? Jawabannya, siapa bilang makruh? Ya, apakah dikatakan makruh kalau itu niyaha? Kan bukan makruh. Ya. Baik, ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada lagi alasannya? Ada lagi alasannya bahwa yang disebutkan dalam hadis, kalau pembuatan makanan, kalau yang dia yang buat, itu yang tidak boleh. Kalau keluarga mayat yang buat, ya, ini terus dia. Yang tidak boleh itu kalau keluarga mayat yang buat. Tapi kalau kita yang bawa baru kita makan di sini, tidak apa-apa. Ya kan? Isna'u li ali Ja'far ta'aman, kata Nabi. Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan sebab dia sedang berduka. Kata Nabi, buatkan. Ya. Kalau kita yang buatkan, kita bawa rame-rame, kita bawakan dia, itu tidak apa-apa. Sebab dalam hadis, kalau keluarga mayat yang buat, itu yang dilarang. Mereka sedih lakuin kan? Sekarang pertanyaannya, kenyataannya bagaimana? Kenyataan yang terjadi bagaimana? Siapa yang buat makanan? Hah? Kenyataan. Siapa yang buat? Berarti kalau begitu, ikutilah perkataan antum. Antum mengatakan yang tidak boleh kalau mayat yang buat makanan. Kenyataan yang ada, mayat yang buat. Kalau begitu ya, sudahlah, berhentilah. Antum sendiri sudah mengakui. Sebab kenyataan yang ada, mereka yang buat, mereka yang susah. Ya, apalagi kalau sampai harus beli sapi. Sapi berapa juta itu, kasihan. Orang sudah berduka, dibebani lagi harus beli ini, sewa tenda, sewa kursi, sewa penceramah. Ya, menjamu orang susah. Ya, ikhwan fil din, barakallahu fikum. Jadi, ya, ini perbuatan ini termasuk niyaha berdasarkan hadis tadi dan keterangan-keterangan ulama as-salaf. Jelas ya? Baik. Ya, ini hadis tadi tentang empat perkara jahiliyah sudah selesai ya. Baik, berikutnya kita akan berpindah pada hadis berikutnya. Saya azan dulu. Azan. Saya buang air dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi dari hadis tadi kesimpulannya di situ, yang ini pembahasan kita yang berkaitan dengan bab pada poin yang ketiga ya, hadis Istisqa bin Nujum. Kemudian berikutnya qalahuma, dan juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Di sini beliau berkata lahuma, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, yang benar, yang benar kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala, bahwa hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang benar ya? Baik. Nah, bukan Bukhari Muslim, tapi hanya riwayat Muslim. Baik, kemungkinan beliau, kemungkinan muallif di sini salah tulis ya, mengatakan lahuma tapi sebenarnya hanya riwayat Muslim. Qala, dari Zaid ibn Khalid, an Zaid ibn Khalid, dari Zaid ibn Khalid al-Juhani, sahabat, dari sahabat yang bernama Zaid ibn Khalid al-Juhani, ya, salah satu sahabat Nabi dari Madinah, Al-Madani dari Madinah ya. Dan Al-Juhani adalah satu kabilah yang besar yang ada di Arab, Al-Juhani. Ya. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik, dan beliau termasuk sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Dia termasuk sahabat yang menghadiri perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian yang apa namanya, yang zahirnya kelihatannya merugikan kaum muslimin, namun ternyata membawa keuntungan besar bagi kaum muslimin, perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-6 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-6 Hijriah ya. Baik. Dan sahabat yang menghadiri waktu itu sekitar 1400 sahabat yang menghadiri perjanjian tersebut. Nah, ya, dan yang asalnya sebenarnya Nabi mau pergi haji. Ya. Bulan Dzulqa'dah mereka berangkat asalnya mau haji. Namun ternyata kaum musyrikin mengumpulkan pasukan besar ingin menghalangi Rasulullah untuk masuk ke kota Mekkah melaksanakan ibadah haji. Maka disitulah Nabi melihat perlu mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrikin waktu itu. Dan perjanjian damai waktu itu ya disebutkan di sisinya memang sangat merugikan kaum muslimin. Ya sangat merugikan kaum muslimin. Ya apalagi waktu itu ketika Nabi menulis Muhammad Abdullah wa Rasuluh, mereka mengatakan coret Rasulnya, tulis saja Muhammad, bayangkan. Jangan kamu tulis Rasul, tapi tulis saja Muhammad. Sebab kalau kamu tulis Rasul, berarti itu artinya kami akui. Kalau kami akui Anda sebagai Rasul, selesai, tidak usah kita perang. Ya, kami kan mengingkari kamu Rasul, maka jangan kamu tulis Rasul. Coret itu, tulis saja Muhammad anaknya Abdullah. Itu saja. Ya. Ali bin Abi Thalib waktu sebagai sekretarisnya, bagaimana ya Rasulullah? Coret. Kata Nabi, coret. Coret. Coret saja. Ya. Sampai ada yang gelisah, masa kita kurang ajar mereka. Tapi itulah Rasulullah yang punya ilmu ya, yang tahu akibatnya nanti apa, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sebagai tulabul ilm, sebagai orang yang dangkal pemahamannya, kadang memandang sesuatu itu salah. Tapi di sisi ulama tidak. Paham ini? Kadang kita memandang itu sesat anwar. Tapi para ulama, enggak, bukan bid'ah itu. Enggak sesat itu. Kenapa? Mereka punya pemahaman yang dalam. Menguasai seluk-beluk ilmu. Dan mereka memutuskan dengan ilmu yang terkumpul pada mereka. Kalau kita hanya baru tamat kitabut tauhid misalnya, ya, bahasa Arab saja belum paham, ya. Baik, intinya sahabat ini ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Ikut beliau. Naam. Beliau berkata, "Shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah." Nabi pernah sholat bersama kami sholat subuh. Jadi sholatnya sholat subuh, tentunya Nabi imam ya. Di mana sholat subuhnya? Bil Hudaybiyah, di tempat yang namanya Hudaybiyah. Di sinilah tempat perjanjian Hudaybiyah itu. Kami sholat subuh di situ di tempat yang bernama Hudaybiyah. Ya Hudaybiyah ini, ya kata Syekh Shalal Al-Fauzan, sebab saya belum pernah ke sana membaca keterangan beliau, qaribun minat tan'im, katanya dekat dengan tan'im. Hudaybiyah ini dekat dengan tan'im. Ya. Dan sekarang namanya berganti menjadi Asy-Syamisi atau Asy-Syubaisi. Jadi namanya sekarang berganti menjadi Asy-Syamisi atau Asy-Syumaisi. Ini yang pernah ke sana ya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Baik. Ya. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami sebagai imam beliau salat subuh di Hudaybiyah. Ala ithri sama'in kanat minal lail. Ya. Di atas bekas-bekas hujan yang turun dari malam. Ya, mungkin maknanya mungkin ya dari malam hujan sampai subuh masih ada rintik-rintik. Gitu ya. Baik. Atau bisa juga bermakna malamnya hujan, subuhnya sudah berhenti, tapi malamnya hujan keras. Atau bisa juga maknanya dari malam hujan sampai subuh, hanya subuhnya mungkin sudah agak reda, tapi masih ada rintik-rintik, ada bekas-bekas. Falamma sarata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, salam ya. Setelah salam, aqbala 'alan nas. Nabi kemudian menghadap kepada makmum. Jadi ini sunnah. Ini sunnah ketika berjamaah bagi imam setelah salam jangan hanya menghadap ke kiblat terus. Tapi setelah salam menghadap kepada makmum berdasarkan hadis ini. Nabi setelah salat subuh, falamma sarata, setelah Nabi selesai salat salam, aqbala 'alan nas. Nabi menghadapkan wajahnya kepada makmum. Ini sunnah. Ini sunnah. Dan itu banyak hadis ya. Banyak hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Samurah bin Jundub, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi kalau sudah salat, Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami makmum. Ini riwayat Al-Bukhari. Ya, tapi boleh juga menghadap agak ke kanan. Ya, agak ke kanan sedikit, tapi tetap menghadap ke makmum, tapi dia agak serong ke kanan atau agak serong ke kiri. Ini semua boleh. Boleh lurus, boleh agak ke kanan, boleh agak ke kiri, tapi intinya menghadap kepada makmum begitu selesai salam. Begitu selesai salam, baca astagfirullah, setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalal jalalil ikram, setelah itu balik. Balik. Jangan terus-menerus menghadap ke kiblat. Ya, balik kepada makmum. Baik. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik kepada makmum, faqala, Nabi berkata kepada para makmum, para sahabat, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian mengetahui apa yang telah Allah firmankan? Apa yang telah Allah katakan? Apakah kalian tahu apa yang Allah telah katakan? Ya, Nabi sebenarnya sudah tahu ya. Nabi tahu apa yang Allah firmankan semalam. Hanya saja Nabi bertanya seperti itu bukan untuk minta jawaban. Ya, pertanyaan semacam apa, tambili. Ya, apakah kalian tahu? Tahukah kalian? Ya, supaya ingatan itu lebih melengket ya. Tahukah kalian apa yang Allah firmankan semalam? Sahabat langsung, apa ya? Apa ya? Ya kan? Ini salah satu metode dalam mengajarkan ilmu dengan tanya jawab. Apa ini? Supaya orang yang ditanya itu, ya ketika dia menjawab dia akan ingat. Oh, pernah saya ditanya dulu. Ketika dia tidak bisa menjawab, akan teringat. Oh, pernah saya ditanya, saya tidak bisa jawab. Oh, ternyata jawabannya begini. Istilahnya, ilmu itu lebih lengket dengan metode tanya jawab. Di sini Nabi ajarkan ya. Baik. Dan ini juga dalil bolehnya setelah sholat memberi nasihat. Setelah sholat memberi ceramah, tidak apa-apa, boleh. Ini dalilnya. Setelah sholat Nabi memberi ilmu. Apa kata Nabi? Hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu? Tahukah kalian apa yang telah Rabb kalian firmankan semalam? Ya. Qalu, sahabat berkata, makmum berkata, sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ya, ini adab. Adab dalam Islam. Ketika kita ditanya tentang perkara agama, kemudian kita tidak tahu jawabannya, jangan menjawab. Jangan menjawab. Kalau Anda ditanya apa hukumnya, tahukah kamu apa ini? Anda tidak tahu, jangan menjawab. Apa yang dikatakan? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Saya tidak tahu. Ya, tetapi bacaan Allahu wa rasuluhu a'lam ini dibaca ketika Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi meninggal, rasulnya dihilangkan. Langsung Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Sebab Nabi sudah meninggal. Jadi kalau kita ditanya tentang hukum-hukum agama, apa hukumnya ini? Tidak tahu jawabannya, tidak ada ilmu di situ, tidak tahu dalilnya atau apa, tidak ada ilmunya, kita tidak paham, maka jangan coba-coba mengatakan menurut saya. Siapa kamu? Menurut saya tidak apa-apa. Ya? Atau menurut nenek moyang tak dulu, nenek moyang dalilnya. Paham ini? Baik. Jadi kalau ditanya tidak tahu jawabannya, bilang Allahu alam. Allahu alam, enggak tahu saya. Kalau perkara agama ya. Atau la adri, saya tidak tahu. Allahu alam. Allah yang lebih tahu. Dipahami ini? Nah, ini dibiasakan diri kita seperti ini. Dibiasakan diri kita ketika ditanya perkara agama, kemudian tidak tahu, jangan berani menjawab. Jangan berani. Jangan berani. Dan jangan malu mengakui Anda tidak tahu. Jangan malu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib berkata, "La yastahi man ya'lam idza su'ila amma la ya'lamu ay yaqula la a'lam." Kata beliau, jangan sampai orang yang berilmu malu. Berilmu ya, ulama, ustaz, jangan sampai dia malu ketika dia ditanya tentang perkara agama, kemudian dia tidak tahu. Jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Jangan malu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jangan malu. Ya, Imam Malik ditanya. Imam Malik, siapa Imam Malik? Oh, ulama, bukan ustaz lagi, bukan syekh lagi, imam. Sudah imam tingkatannya, imam dalam ilmu. Imam Malik ditanya, ada berapa pertanyaan? Banyak pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Hanya berapa yang dijawab? Tidak sampai 10 yang dijawab. Yang diberikan pertanyaan hampir 100 pertanyaan. Yang dijawab oleh Imam Malik hanya 4 atau 5. Itu yang dijawab. Bayangkan itu. Kenapa? Sebab itu yang ilmunya beliau. Itu ilmu beliau. Itu yang beliau tahu. Yang lainnya tidak tahu. Semuanya la adri, la alam. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sampai ada yang melecehkan beliau. Masa seorang imam begitu? Ya? Masa katanya kita sudah jauh-jauh dari negeri ini, negeri ini, datang ke Nawawi bertanya, jawabannya tidak tahu. Dilecehkan Imam Malik. Bukan imam itu, bukan anu itu. Kata Imam Malik, kalian semua, pulang kalian ke kampung kalian masing-masing. Sampaikan kepada penduduk kampung kalian, Imam Malik ditanya dan Imam Malik tidak tahu. Sampaikan. Kenapa? Sebab ulama paling takut berbicara. Ulama takut berbicara tentang perkara agama kalau mereka tidak tahu. Takut. Kenapa? Itu dosa. Berbicara tentang ilmu agama kemudian salah-salah, bahaya itu. Dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosanya lebih besar daripada syirik. Ada sebagian ulama yang berkata demikian. Berkata-kata agama tanpa ilmu, tidak tahu ilmunya, kemudian berani ngomong, itu dosanya lebih besar daripada syirik. Sebagian ulama bilang begitu. Ya? Qul ta'alu, Allah berfirman, dalilnya mana? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku, apa? Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqq. Dan seterusnya sebutkan, katakan wahai Muhammad, hanyalah yang Allah haramkan kepadaku al fawahish. Al fawahish itu zina, liwat, homo dan seterusnya. Ya, al-baghi, kezaliman kepada sesama manusia, itu dosa semua ya. Ya. Disebutkan semua jenis-jenis dosa. Disebutkan lagi setelahnya syirik. Ada syirik juga disebutkan. Paling terakhir ayat, wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu berbicara tentang agama tetapi kamu tidak punya ilmu. Perhatikan, kata ulama, Allah mengurut dosa dari yang terkecil. Allah memulai dosa dari yang terkecil ya, sampai yang terbesarnya. Ketika Allah menyebutkan yang paling terakhir, apa yang paling terakhir Allah sebutkan? Berbicara tanpa ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa berbicara tanpa ilmu dosanya lebih besar daripada syirik, berzina, kedzaliman. Bahaya. Ya, coba kalau ada orang berbicara ya, dia ditanya misalnya, bagaimana hukumnya kerja di bank? Dia tidak tahu ilmunya, tidak tahu apa riba apa. Boleh, namanya kerja. Yang penting tidak menyogok masuk, ya. Yang penting diterima dengan sukarela, tidak menyogok, tidak ini diterima murni. Boleh. Akhirnya orang kerja di bank, berapa lama dia makan riba gara-gara fatwa itu? Ya, ini dia dampaknya. Ya, ditanya dia, Ustaz, saya ini junub. Mau mandi junub, tapi sakit kepalaku, tidak bisa kena air. Bagaimana? Tidak boleh, harus mandi. Kalau ada air kok, air ada di waduk. Ya. Kalau tidak ada di rumahku, ada di waduk. Tapi sakit kepala, pokoknya ada air. Kecuali kalau tidak ada air, boleh. Akhirnya orang pergi mandi di waduk, begitu masuk di waduk, mati dia. Kenapa? Sebab tidak bisa kena air. Itu kan dampak dari berfatwa tanpa ilmu. Berbahaya. Bagaimana hukumnya menonton video porno? Tidak apa-apa, sebab yang dilihat kaca. Yang dilihat kan kaca. Itu kan ada yang ditanya seperti itu ya. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Sebab yang dilihat bukan, yang dilihat cuma kaca katanya. Nah, ini orang kalau mengikuti fatwa itu bahaya. Ya kan? Bolehkah menjama sholat ketika nonton sepak bola? Boleh. Nah, ini semua orang-orang berbicara tidak takut kepada Allah. Para ulama itu jamaah sekalian, ketika mereka ditanya tentang perkara agama, ikhlas sekalian, kemudian mereka mau menjawab, sebelum mereka menjawab berubah mukanya. Bayangkan, ketika mereka ditanya perkara agama, langsung berubah wajahnya, takut dia. Apa yang saya harus bilang? Jangan sampai salah. Berubah wajah. Sebagian ulama ada mengatakan, langit mana yang akan menaungi saya? Di bumi mana saya akan berpijak kalau saya mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu? Kemana saya akan berpijak? Ya. Langit mana yang akan menaungi saya? Takutnya mereka jangan sampai langit marah, bumi marah. Ya, maka ikhwas kalian hafizakumullah, jangan malu mengatakan tidak tahu. Jangan malu. Kalau tidak tahu, bila tidak tahu. Dan itu bukan kerendahan, itu adalah kemuliaan. Ya. Lebih parah lagi kalau ditanya tentang perkara agama, dia tidak tahu tapi menjawab. Sekalinya menjawab salah. Ya, ditanya. Ya. Bagaimana hukumnya tahukah kamu apa itu zina misalnya? Tanya, kamu tahu apa itu zina? Kamu tahu? Saya sangat paling tahu, saya paling punya ilmu tentang zina. Bagaimana itu zina? Zina itu ya kecil badannya, ya, kecil badannya. Kemudian dia kalau bunyi meong, nah, itu zina itu. Jadi ketika ditanya, sok menjawab. Ketika menjawab, sama jawabannya. Apa namanya ini? Hah? Jahal murakkab. Jahal bodoh itu ada tingkatannya. Ada jahlul basit, bodoh biasa. Bodoh tapi biasa saja bodohnya. Ketika ditanya bagaimana itu zina, tidak tahu. Sudah, tidak tahu. Berarti bodoh namanya ya, tidak tahu. Bodoh, tidak mengerti. Tapi ketika ditanya, apa itu zina? Oh, zina itu saya paling tahu. Saya sudah buka kamus. Zina itu kecil badannya kalau bunyi meong. Nah, ini namanya jahil, murakkab. Bodoh pangkat dua. Bodoh kuadrat, pangkat dua bodohnya. Kenapa? Ya, sebab dia menjawab salah, bodoh. Menjawab salah, kemudian dia tidak tahu dirinya bodoh. Ya, ya, Kalau dia tahu dirinya bodoh, dia tidak akan menjawab. Tapi dia tidak mengerti dirinya bodoh, menjawab pula dia. Maka dua kali bodohnya. Ya, baik. Pada beliau berkata, ketika sahabat mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu, maka Nabi pun menjelaskan, oh begini, yang Allah katakan semalam begini. Allah berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian hambaku ada yang mendapati waktu subuh beriman dan ada yang kafir. Itu kata Allah. Waktu subuh ini, di saat ini, di waktu sekarang subuh ini, ada sebagian hambaku yang beriman, ada sebagian yang kafir. Siapa yang beriman, siapa yang kafir? Ya, jadi Nabi ini berbicara berkaitan dengan hujan semalam ya, yang sampai subuh masih rintik-rintik. Maka disitulah Nabi mengatakan, Allah berkata, di subuh ini setelah sholat subuh ada yang mukmin hambaku, ada yang kafir. Siapa yang mukmin, siapa yang kafir? Kata Nabi, kata Allah, fa amma man qala. Adapun orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, diturunkan hujan kepada kita karena rahmat Allah dan keutamaannya. Jika turun hujan, apa kata dia? Allah turun, ini turun hujan karena rahmat Allah dan keutamaannya. Fadzalika mu'minun bi, maka itulah orang yang beriman kepadaku, kata Allah, wa kafirun bil kaukab, dan kafir terhadap bintang. Beriman kepadaku dan dia kafir terhadap bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata, mutirna bi naw'i kada wa kada, diturunkan hujan kepada kami sebabnya karena bintang ini, bintang ini, bintang ini, bukan karena rahmat Allah, tapi karena bintang ini, bintang ini, bintang ini, Allah turun diturun hujan. Fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka itulah orang yang kafir kepada aku dan beriman kepada bintang. Jelas? Baik. Hadis ini riwayat Muslim ya. Ya, ini pembahasan kita. Ya, maka siapa yang menisbahkan turunnya hujan kepada bintang, maka dia telah kafir kepada Allah. Hukumnya apa? Kafir. Kafir apa di sini? Kafir besar, keluar dari Islam, atau kafir kecil? Ah, tergantung. Kita kembali kepada pembahasan awal. Kalau dia meyakini sebabnya karena bintang ini, ketika bintang ini tenggelam, maka turunlah hujan. Karena Allah turunkan hujan disebabkan karena bintang ini tenggelam. Ketika bintang ini muncul, dengan sebab bintang ini muncul, Allah turunkan hujan. Berarti dia hanya sebab. Ya, meyakini bintang sebagai sebab turun hujan, ini kafir, kafir kecil. Tidak keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bintangnya yang menurunkan hujan, maka kafir-kafir besar. Yang jelas, ikhwah sekalian, kesimpulannya, siapapun ya yang mengaitkan turunnya hujan dengan bintang, maka hukumnya musyrik kafir. Tergantung bagaimana keyakinannya nanti, bisa musyrik besar, bisa musyrik kecil. Yang jelas haram. Terus yang benarnya bagaimana ketika turun hujan? Nah, itu tadi kata Allah. Ketika turun hujan, Allah turunkan hujan karena rahmatnya dan keutamaannya. Jadi disandarkan nikmat itu kepada al-mun'im, kepada yang memberi nikmat. Ya, dan ini termasuk syirik dalam bentuk lafaz, dalam bentuk ucapan. Syirik dalam bentuk ucapan. Ya, baik. Ikhwan fiddin, barakallahu fikum. Jadi ini kesimpulannya pada hadis ini, bahwa siapa yang meyakini dengan keyakinan tertentu terhadap bintang, ya, yang meyakini bahwa bintang ini, gara-gara bintang ini Allah turunkan hujan, ya, atau dia minta meyakini bintang itu menurunkan hujan, maka ini hukumnya haram dan termasuk musyrik, syirik. Termasuk syirik, tidak boleh. Baik. Kemudian terakhir, kita lanjutkan ya. Walahuma min hadits Ibnu Abbas ma'nahu wa fi. Sudah selesai. Walahuma, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Afwan, kalau yang Zaid bin Khalid Al-Juhani tadi benar ya riwayat Bukhari Muslim ini? Riwayat Bukhari Muslim. Yang riwayat Muslim yang berikutnya ini, walahuma, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang benarnya riwayat Muslim. Min hadits Ibnu Abbas. Dari hadis Ibnu Abbas. Jadi hadis Ibnu Abbas ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, min hadis Ibnu Abbas maknahu, dari hadis Ibnu Abbas yang semakna dengan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani yang hampir sama maknanya. Wa fihi, tetapi dalam hadis itu disebutkan, qala ba'duhum, sebagian mereka orang-orang musyrik berkata, ketika turun hujan, apa kata mereka? Laqad sadaqa naw'u kada. Sungguh telah benar bintang jenis ini, bintang jenis ini. Jadi ini perkataan sebagian orang musyrik. Ketika turun hujan, apa kata mereka? Sungguh telah benar. Ya, dia turun hujan karena bintang ini, bintang ini, bintang ini. Mereka benarkan. Oh, kenapa seperti itu ya? Kalau terbit bintang ini, maka akan turun hujan. Kalau hilang bintang ini akan turun hujan. Oh, ternyata betul. Ketika dia turun terbit, betul hujan. Wah, ini dibenarkan. Ya. Nah, ini kata Ibnu Abbas ketika, baik, ketika mereka berkata demikian, ketika turun hujan mereka berkata, sungguh benar Allah turunkan hujan karena bintang ini. Fa anzalallahu hadhil ayat. Maka ketika mereka berkata demikian, Allah turunkan ayat. Apa gunanya Allah turunkan ayat? Untuk membantah keyakinan mereka. Allah turunkan ayat. Apa yang Allah turunkan? Ayat dalam suratul Waqiah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kata Allah, fala. La-nya di sini. La-nya di sini kata sebagian ulama tafsir, nafiyah. Artinya mengingkari. Artinya apa? Apa yang kalian katakan tidak seperti itu. La, tidak. Allah menurunkan hujan bukan karena bintang ini, tidak. Semata-mata karena rahmat Allah, karena keutamaan. Tidak ada kaitannya dengan bintang. Allah bantah, lah, tidak. Apa yang kalian katakan wahai orang-orang musyrikun tidak benar. Ya, itu kata Allah. Uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah, kata Allah, aku bersumpah dengan peredaran bintang-bintang. Aku bersumpah dengan peredaran bintang-bintang. Kalian bertanya, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Bukankah tidak boleh bersumpah dengan makhluk? Kenapa Allah bersumpah dengan peredaran bintang? Ya, kalau Allah boleh, Allah bebas mau bersumpah dengan apa saja boleh. Wal asr, demi waktu. Wasyams, demi matahari. Tapi kalau antum bersumpah demi matahari, musyrik antum. Ya, nanti ada pembahasannya tentang sumpah. Baik. Ya, Allah bersumpah, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya itu betul-betul sumpah yang sangat luar biasa, kata Allah. Ini betul-betul sumpah saya yang sangat luar biasa. Seandainya kalian tahu, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu betul-betul Al-Qur'an, bukan sihir, bukan ucapan orang. Fi kitabim maknun, yang tersimpan dalam lahul mahfud. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat yang disucikan oleh Allah. Tanzilun min rabbil alamin, yang turun dari Rabbnya semesta alam. Atau bihadal hadithi antum mudhinun. Apakah dengan Al-Quran ini kalian dustakan? Apakah dengan turunnya Al-Quran kalian mendustakannya? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan apakah rezeki yang Allah berikan kepada kalian ini kalian dustakan? Ini intinya. Ya, sudah lewat ya. Apa yang dimaksud rezeki yang didustakan oleh manusia? Apa itu? Hujan. Menurut penafsiran sebagian ulama. Jadi, apakah dengan hujan yang Allah turunkan tadi kalian dustakan? Ya, bagaimana cara mendustakannya? Bagaimana bentuk mendustakan? Mengatakan bahwa Allah turunkan hujan karena bintang, itu bentuk mendustakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi harusnya kita berkata Allah turunkan hujan semata-mata karena rahmat Allah dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan bintang apapun. Jangan pernah ada meyakini bahwa bintang berperan dalam menurunkan menurunkan hujan. Sebab Allah menciptakan bintang hanya tiga tujuan. Yang pertama sebagai perhiasan langit, yang kedua sebagai pelempar setan, yang ketiga sebagai petunjuk arah. Dengan bintang kita tahu mana barat, mana timur, kita jadikan petunjuk dia. Itu tujuan Allah menciptakan bintang-bintang di langit. Siapa yang memahami dan menafsirkan selain daripada itu, apa kata Qatadah? Faqad akhta, salahlah dia, ya, wa takallafa, dan memberat-beratkan diri menafsirkan tapi tidak ada ilmunya, ya, wa adha'a nasibahu, dan telah menghilangkan bagian Islamnya. Artinya dia musyrik, dia kafir. Wallahu alam. Selesai bab ini, ya, insyaallah taala. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-31, tentang masalah cinta. Ya, cinta. Ya, cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah. Ini bisa dalam bentuk kesyirikan nanti cintanya. Ya, hati-hati mencintai orang melebihi cinta kepada Allah, bisa berbahaya. Ya, atau menyamakan cinta Allah dengan cinta makhluk, itu bisa jatuh dalam perbuatan syirik. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ustaz, bagaimana dengan orang yang mengaitkan turunnya hujan dengan tahun baru Cina? Apakah termasuk kesyirikan? Iya. Apa hubungannya tahun baru Cina? Apalagi dipercaya tahun baru Cina, bahaya. Kalau antum percaya tahun baru Cina, ya, tasabbu antum dan bisa menjadi kufur. Ya. Apakah dihukum berkumpul-kumpul yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam azhar ketika ada orang tua yang meninggal sehingga anak-anak datang maupun sanak keluarga, sedang perkara ini bisa disebut sebagai berkumpul-kumpul tapi mereka datang sebelum dikuburkan? Kalau sebelum dikuburkan tadi kan jelas ba'da dafniha, nanti dikatakan niyaha. Kalau sudah dikuburkan baru kumpul-kumpul bikin acara makan-makan. Ya, tetapi kalau datang keluarga, keluarga datang, ya, datang berkumpul di rumah orang tua, tidak apa-apa. Ya, sebab mereka adalah keluarga, ya. Mereka datang dalam rangka untuk menghibur saudara-saudaranya, tidak masalah ini. Ya, tapi kalau dia mengadakan acara-acara mengundang orang, ini yang terlarang. Ya. Mengundang penceramah, ya, buat makanan-makanan, menyuguhkan makanan kepada orang, ini yang dilarang. Baik. Ini termasuk niyaha. Apakah tidak dianjurkan makruh? Apakah tidak dianjurkan atau makruh memakai sandal ketika sampai di area perkuburan? Iya, tidak boleh. Ketika kita mengantar ke kubur atau ziarah kubur, begitu masuk area perkuburan tidak boleh pakai sandal, harus dilepas. Ya, Nabi pernah melihat ada sahabat yang memakai dua sandal. Nabi teriaki, ya sahib as-sibtiyatain, waihat, wahai yang memakai dua sandal, celaka kamu, lepaskan sandalmu. Orang kata, waihat, celaka kamu, lepaskan sandalmu. Ya, jadi ya, tidak boleh pakai sandal, ya. Kecuali kalau areal perkuburannya berduri, ya, misalnya banyak duri, di mana-mana duri atau banyak pecah belin atau apalah, membahayakan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia bisa dihindari, ya, hanya sedikit saja duri-duri bisa dihindari, ya, jangan pakai sandal. Sandalnya ditenteng, ya, atau disimpan di luar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah meninggalkan sholat 3 kali adalah dosa besar? Sudah dibahas ini. Pelajaran fikih ya. Sudah dibahas. Kesimpulannya, meninggalkan sholat dosa besar. Jangankan 3 kali, sekali saja sudah dosa besar. Ya, sampai disebut ke dalam hadis, siapa yang meninggalkan sholat asar, hangus amalnya. Ada hadis seperti itu ya. Sholat asar ditinggalkan, hangus amalnya. Ya. Baik. Jadi bukan hanya 3 kali, sekali saja sudah dosa besar. Jangankan meninggalkan sholat, sholat tapi di rumah, itu mau dibakar rumahnya oleh Nabi. Sholat tapi di rumah, mau dibakar rumahnya oleh Nabi ya. Padahal sholat dia, apalagi tidak sholat. Jadi bukan, ya, sekali saja ditinggalkan itu bahaya, dosanya besar. Cuma apakah dia kafir? Nah, di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Ya, tapi seorang muslim kalau sudah ada yang mengatakan kafir, harus hati-hati dia. Jangan sampai itu pendapat benar, kafir, bahaya itu. Kalau kafir artinya seperti Abu Lahab nanti. Ya. Abu Lahab kan kafir, maka sama kalau dia tidak sholat bisa kafir dia menurut sebagian ulama. Bahaya ya, sudah kita terangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah mayat akan tetap diazab apabila ada keluarga yang meratapinya meskipun ia seorang yang soleh di dunia? Ya, berakhirnya seperti itu. Walaupun dia soleh, tetap dia dapat azab kubur. Kata Nabi, al-mayyit. Al-mayyit di sini ya umum. Al-mayyit yu'adzab, akan diazab oleh Allah bibukai ahli, disebabkan karena tangisan ratapan keluarganya. Ya. Kecuali kalau mayat itu sudah berpesan, sudah memberi wasiat, nanti kalau saya meninggal jangan kamu ratapi, dan itu amalan salaf. Amalan salaf jauh-jauh sebelum mereka meninggal, mereka sudah membuat wasiat, jangan kamu ratapi saya, jangan kamu begini, jangan, seperti Sayyidina Musayyib ya, nanti kalau saya meninggal jangan nyalakan api, jangan kamu bunyikan petasan. Ya, kalau sudah berwasiat kemudian keluarga melakukan, mayat sudah lepas. Ya, tapi kalau tidak berwasiat, maka kalau kita lihat hadis tadi, akhirnya kena juga. Ya, kena azab kubur. Ya, siapa suruh tidak berwasiat kepada keluarga? Jadi makanya berwasiat memang. Saya pernah dengar Ibnu Mas'ud tidak mengajak bicara orang yang tertawa di rumah orang meninggal. Tidak mengajak bicara orang tertawa, betulkah hal itu? Dan apalah, wallahu alam, saya baru dengar. Wallahu alam tentang sahih atau tidaknya. Ada juga riwayat yang disebutkan oleh pensyarah Kitab Tauhid bahwa Ibnu Umar bin Khattab ketika melihat ada orang yang meratap, ada seorang wanita meratap, maka Umar cambuk dia sampai jatuh kerudungnya. Umar sampai mencambuk dia sampai jatuh kerudungnya itu wanita. Kemudian wanita, Umar mengatakan tidak ada kehormatannya itu wanita. Saya suruh meratap, ya, keluarganya akan disiksa gara-gara dia, kata Umar. Ini ada riwayat seperti ini, itu disebutkan dalam buku-buku syarah Kitab Tauhid, disebutkan oleh para ulama. Pertanyaan ini luar tema. Apa arti dari assalamu alayka ya ahli kubur? Artinya keselamatan atas wahai penghuni kubur. Didoakan keselamatan. Assalamu alayk ya ahli diyar. Ya ahli kubur. Itu artinya semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai. Bukan berarti diberi assalamualaikum ditunggu jawabannya. Itu menunjukkan kita disuruh beri salam sama lama, berarti Mama itu mendengar, kenapa kita salam balik? Padahal itu maksudnya mendoakan. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, wahai penghuni kubur. Itu sunnah ya. Sebelum kita masuk ke perkuburan, kita berdoa dulu. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Itu doanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin di atas keimanan dan ketakwaan. Amin. Ustaz mohon pencerahan bagi kami yang kesulitan merangkum faedah ilmu. Kesulitan merangkum faedah ilmu. Baik. Kalau antum tidak bawa catatan memang sulit. Satu. Ya. Tapi kalau antum bawa catatan dan kesulitan merangkum karena mungkin cepat ustadznya atau tidak sempat dicatat, maka antum rekam pulang nanti didengar ulang, dicatat yang penting. Jadi itu kan ada rekaman ya. Ya, pulang dicatat ulang kemudian di apa namanya, dan seperti itu ulama, ya itulah metode ulama. Ya, di siang hari mereka menuntut ilmu, malamnya mereka gunakan waktu untuk menyalin, mencocokkan catatannya dengan catatan temannya. Jadi siangnya mereka belajar, malamnya mereka menyalin catatannya, merapikan catatannya, kemudian nanti murojaah. Iya. Ayo. Bagaimana cara bertobat orang yang pernah melakukan an-niyaha? Cara bertobatnya dengan tiga syarat. Dan tiga syarat ini umum untuk semua dosa, dosa apapun. Syaratnya ada tiga, baru benar taubatnya. Dikatakan taubatan nasuha, taubat yang murni, yang ikhlas, yang murni, itu ketika memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, dia berhenti. Ketika dia suka niyaha, tahu ancamannya, nanti ketika dia meninggal berhenti sudah, saya tidak mau lagi. Yang kedua, menyesal. Ada penyesalan, kenapa saya dulu begitu? Ternyata selama ini ada penyesalannya. Iya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Bertekad, tekadnya kuat. Dan tekad ini hanya dia yang tahu dengan Allah. Ya. Sebab dia tempatnya di sini. Saya tidak akan mengulang lagi. Ada, betul-betul tidak ada lagi pikiran yang mau mengulang. Nah, kalau sudah terpenuhi tiga syarat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau tidak terpenuhi syarat tadi, satu syarat tidak terpenuhi, tidak diterima taubatnya. Ya. Dia berhenti. Kemudian berhenti ya. Tetapi dalam hatinya masih ada perasaan. Nanti kalau ada kesempatan, ya, saya lakukan lagi sekali saja. Ya kan? Dan Allah Maha tahu ya, Allah yang tahu apa yang terbetik dalam diri Anda. Ya. Kenapa berhenti? Karena sudah tidak mampu melakukan. Tidak bisa lagi melakukan itu dosa. Yang tadinya suka terjatuh dalam apa namanya? Dalam suka minum khamar misalnya. Berhenti dia. Kenapa berhenti? Karena masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit. Sakit dia gara-gara khamar. Allah kasih musibah akibat dosa dia, dikasih musibah dengan sakit. Ketika dia sakit, wah, makanya berhenti dia, ya berhenti mak. Berhenti mak sekarang, tidak ada bisa seminum ini. Berhenti mak ini. Tapi dalam hatinya nanti kalau keluar kali lagi, nah kan Allah yang Maha tahu hati Anda. Tapi kalau dalam hatinya betul-betul saya tidak akan menyentuh lagi. Jangan kamu menyentuh, melihat saya tidak akan mau. Ya, bahkan kalau perlu semua tempat-tempat dulu yang pernah saya akan datangi ceramah. Ah, itu lebih mantap lagi. Ya kan? Nah, itu menunjukkan kejujuran dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya tiga. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka.